Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Sarah al-Usul al-Thalathah, matan karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dan penjelasan dari Syekhah binti Muhammad Al-Qasim hafizahallahu ta'ala. Kita akan bahas masalah tawassul. Mohon di buku langsung disampaikan tentang tawassul yang masuk adalah demikian dan demikian. Oleh karena itu, untuk melengkapi hal ini, maka perlu kita kemudian ketahui apa makna tawassul. Tawassul dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata wasilah. Maka wasilah dan pakai sin ataukah pakai sod, wasilah ataukah wasilah itu sama sebagaimana tawassul pakai sin ataukah tawassul pakai sod, itu maknanya berdekatan. Dan wasilah artinya adalah asbab al-musilu ilal maqsudi, sebab yang mengantarkan kepada maksud atau kepada tujuan. Kemudian tawassul secara syariat, kemudian ada tawassul dalam konteks doa. Kalau tawassul secara syariat maknanya adalah ibadatun yuradu biha atawassulu ila ridwanillahi wal jannati, adalah ibadah yang dimaksudkan dengannya sebagai sarana untuk sampai pada ridha Allah dan surganya. Sehingga berdasarkan hal ini, semua ibadah apapun bentuknya adalah wasilah. Wasilah untuk selamat dari neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tawassul dalam konteks doa ini penting untuk didudukkan apa definisi tawassul dalam doa, sehingga terbedakan antara mana tawassul dan bukan. Diberi nama tawassul namun hakikatnya bukan tawassul. Tawassul dalam doa didefinisikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di Majmu' Fatawa beliau di jilid yang kedua di halaman 340. Beliau katakan wa tawassulu fi du'a'illahi ta'ala, tawassul dalam doa, dalam konteks doa kepada Allah Ta'ala adalah ayakuna ada'iyu, ni ayakuna ada'i bi du'a'ihi ma yakunu sababan fi qabuli du'a'ihi. Definisinya adalah tindakan seorang yang berdoa yang menggandengkan dalam doanya sesuatu yang akan menjadi sebab diterimanya doanya. Ya, maka yang namanya tawassul dalam doa adalah seorang itu berdoa kepada Allah, dan saat dia memanjatkan kalimat-kalimat doa kepada Allah, dia gandengkan dalam doa tersebut, dia sebutkan dalam doa tersebut sesuatu yang sesuatu itu akan jadi sebab doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul dalam doa. Maka doanya kepada Allah Dan saat berdoa, saya saat memanjatkan kalimat-kalimat doa, ada sesuatu yang disebutkan. Dan sesuatu yang disebutkan ini diyakini sebagai sebab diterimanya doa. Nah, karena definisinya demikian, maka apa sesuatu yang jika disebutkan dalam doa itu menyebabkan doa diterima, maka ini sesuatu hal yang gaib. Sehingga harus ada dasar dan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka jadilah tawassul yang bid'ah. Jadilah tawassul yang bid'ah. Dan karena definisi tawassul adalah sebagaimana yang disebutkan, maka ada yang disebut dengan, maka tawassul syirki itu pada hakikatnya bukan tawassul. Yang disebut dengan tawassul syirki itu pada dasarnya bukan tawassul. Namun pada dasarnya adalah al-istighosatu bighairillah. Apa itu tawassul syirki? Ya, dan disebut tawassul syirki itu disebut tawassul dikarenakan pelakunya menamainya tawassul, padahal hakikatnya itu bukan tawassul. Ya sudah, karena Anda namai itu tawassul, ya sudah ini tawassul, tapi tawassul syirki gitu. Ya, mungkin mirip-mirip seperti kasus hadis maudhu. Hadis maudhu itu kan bukan hadis. Ya, tapi karena orangnya atau orangnya meyakini kalau itu hadis Nabi, ya sudah hadis namun hadis maudhu. Ya, hadis namun hadis palsu. Ya, tawassul bid'i, tawassul syirki adalah seorang itu berdoa meminta sesuatu kepada selain Allah. Berdoa meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia orang yang berdoa ini tidak meyakini bahwasanya pihak yang dimintai itu memiliki sifat rububiyah. Dalam keadaan yang dimintai tidak punya sifat rububiyah, namun dia berkeyakinan dengan cara seperti ini nanti yang dimintai akan mengajukan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul syirki. Berdoa kepada selain Allah, berdoa minta hajat kepada orang soleh. Ini mungkin redaksinya, ini gambarannya, wahai fulan, beri aku anak. Gitu. Wahai fulan, beri aku anak, beri aku momongan, dekatkan jodohku. Wahai fulan itu mintanya, bukan ya Allah, bukan wahai fulan. Dalam keadaan orang yang meminta ini tidak berkeyakinan kalau yang dimintai itu punya sifat rububiyah. Loh, lantas kenapa minta anak sama dia kalau tidak berkeyakinan ada rububiyah padanya? Ya, ini poin yang ketiga. Diyakini oleh pelakunya dengan cara seperti itu, ini orang yang dimintai akan mengajukan permintaannya, hajatnya, hajat orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan tawassul syirki. Tawassul syirki ini pada dasarnya bukan tawassul. hakikatan, realnya hakikinya itu bukan tawassul. Namun dia adalah al-istighosatu bi ghairillah. Doanya orang yang susah, enggak punya anak, yang belum juga berjodoh, belum punya pasangan, dan minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka kekeh, pelakunya mengatakan, ini tawassul. Kami tawassul dengan orang soleh. Kami tawassul. Mereka kekeh mengatakan, ya, ini sekedar perantara. Ini tawassul. Ini tawassul dengan orang soleh. Kami jadikan orang soleh tersebut sebagai wasilah saja. Mereka kekeh dengan itu. Pokoknya ini tawassul. Ini hanya menjadikan orang soleh sebagai wasilah. Tapi tadi kegiatannya ada tiga unsur tadi. Ada tiga unsur tadi. Karena kekeh ngotot, ini tawassul, ini menjadikan orang soleh sebagai wasilah, ya sudah. Ya, namanya tawassul syirki. Ya, namanya tawassul syirki. Tawassul syirki itu sesungguhnya bukan tawassul. Ya, sesungguhnya bukan tawassul. Ya, tawassul syirki itu realnya, kalau bukan pakai melihat nama, namun melihat kenyataannya, nama yang tepat adalah al-istighatsatu bi ghairillah. Meminta-minta kepada selain, meminta hajat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena definisi tawassul, berdoa minta kepada Allah. Berdoa minta sama Allah, bukan kepada makhluk. Berdoa minta sama Allah, dalam doanya, dalam taksis doanya disisipkan kata-kata tertentu. Unsur yang kedua, kata-kata tertentu ini, atau kemudian di kata hal tertentu ini diyakini menjadi sebab diterimanya doa. Gitu. Sehingga maka kata Ibnu Utsaimin, tidak boleh tidak, haruslah sesuatu itu menjadi sebab diterimanya doa, maka harus ada dalilnya. Karena hal itu, ini jika disebut akan menyebabkan Allah mengabulkan doa, tidak diketahui kecuali melalui syariat. Siapa yang menetapkan, oh ini dalam doa bisa tawassul begini-begini, bisa nyebut ini, nanti akan jadi sebab Allah mengabulkan doa. Namun, ya, tidak ada dalil syariat semacam itu, maka orang yang telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena dari mana dia tahu bahwasanya yang dia jadikan sebagai wasilah dalam doanya itu sesuatu yang Allah ridai, kemudian itu menjadi sebab diterimanya doanya. Dari pengantar tersebut, maka kemudian kita kembali ke buku Qolal Syarihah Hafidhahallahu Ta'ala. Maka tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan dalam doa, adalah saat kita berdoa kita sebut nama dan sifat Allah, atau kita sebut amal soleh kita. Wa afdaluha, dan tawassul yang paling afdal adalah tawassul dengan nama Allah, kemudian bawahnya adalah sifatnya. Tawassul dengan sifat Allah, kemudian bawahnya niat tawassul dengan amal soleh. Wal akmal, dan yang paling sempurna adalah ijma'a bainahuma, menggabungkan dua-duanya. Kemudian gambaran doa yang mustajab diambil dari perkataan Ibnu Al-Qayyim di Al-Jawabul Kafi. Beliau katakan, idza istama'a ma'a du'a'i, jika terkumpul dalam doa itu, pertama hudurul qalbi, kehadiran hati. Ini hati tidak jalan kemana-mana. Kemudian Ya, atau ini masih jadi satu, wa cuma untuk lebih spesifik. Wa jam'iyatuhu bikulliyati, dan tak kumpulnya hati secara total. Alal matlubi, memikirkan apa yang diminta. Terkumpulnya hati secara total, ya kurang lebih bisa kita katakan fokus. Hatinya fokus dengan yang diminta, tidak yang lainnya. Kemudian yang kedua, wasodafa, dan bertepatan dengan salah satu waktu mustajabnya doa. Kemudian yang ketiga, wasodafa, dan bertepatan doa tersebut dipanjatkan bertepatan dengan khusyuan fil qalbi. Di hati ada kekhusyuan. Wangkisaran, dan ya, hati itu seakan ya, ambiar berkeping-keping di hadapan Arab, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa hina di hadapan Allah, merendah, dan hati itu sedang lembut. Mungkin bisa kita anggap sebagai jadi satu, khusyuk, inkisar, zullan, tadarruan, wa riqqatan. Kemudian selanjutnya, kalau mau diringkas adalah dan melakukan adab-adab doa. Dan melakukan adab-adab doa sehingga kehadiran hati dan fokusnya hati, waktu mustajab, keadaan keadaan hati yang bagus, karena hati khusyuk, hati kemudian ambiar di hadapan Allah, dan seterusnya, ditambah melakukan adab-adab doa. Jadi intinya empat. Jadi gimana di antara adab doa, orang yang berdoa tersebut menghadap kiblat dalam keadaan toharah, tidak dalam keadaan hadas, menengadahkan dua telapak tangannya ke arah Allah, yaitu ke arah atas. Doanya dibuka dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian sanna nomor dua adalah salawat untuk Muhammad, hamba dan rasulnya. Kemudian thumma qaddama baina yaday hajatihi, kemudian dia sampaikan sebelum menyampaikan hajatnya. Maka sebelumnya ada taubat dan istighfar. Kemudian setelah taubat dan istighfar, barulah masuk kepada Allah. Wa alaha alaihi fil mas'alah, dan merengek-rengek kepada Allah dalam permohonan yang diajukan. Ya, merengek-rengek bentuknya dengan mengulang-ulang. Ini mengulang-ulang doa yang dipanjatkan. Wa tamallaqa. Tamallaqa itu kalau enggak salah cari muka. Iya, cari muka. Tawaddada ilaihi tuma'an fihi. Ya, cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada'ahu, dan berdoa dengan rohbah wa rohbatan, dengan penuh minat dan rasa, dengan harap dan rasa takut. Kemudian tawassul dalam doa dengan menyebutkan nama, sifat dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dahulu sebelum berdoa dia bersedekah. Maka ketika ini diantara adab-adab doa. Fa inna hadza du'a, maka doa seperti ini yang memenuhi empat hal di atas, di poin yang terakhir adalah dia berdoa dengan penuh adab-adabnya, la yakadu yuraddu abada, hampir-hampir tidak akan ditolak. Walasiyama, lebih-lebih lagi jika bertepatan dengan doa-doa yang Nabi kabarkan. Kalau redaksi doa semacam itu berpeluang besar untuk dikabulkan, atau tiada redaksi doa yang mengandung, yang Nabi katakan mengandung ismullahil a'zam. Wa qala aidan, Ibnu al-Qayyim juga mengatakan, wa katsiran, ma seringkali ini kita jumpai ada sejumlah doa atau redaksi doa yang dipanjatkan oleh sejumlah orang lantas dikabulkan. Dan wayakunu, dan adalah doa tersebut bergandeng atau qad iqtarona bidu'ai, dan bergandeng dengan doa tersebut daruratu sahibihi, orangnya dalam keadaan betul-betul kepepet. Ini orangnya dalam keadaan betul-betul kepepet, semua usaha mentok. Ini semua harapan kepada makhluk itu lenyap, sehingga hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pada wa iqbal, sehingga karena orangnya adalah orang kepepet, semua usaha sudah mentok dan putus asa, sehingga harapan satu-satunya hanya kepada Allah, maka di situ ada iqbal, ada perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada amal kebajikan yang sebelum berdoa. Allah jadikan pengkabulan doanya sebagai bentuk terima kasih karena kebaikan yang telah dia lakukan. Atau doa tersebut bertepatan dengan waktu mustajabnya doa atau hal-hal yang lainnya, akhirnya ujibat da'watuhu, fa'ujibat da'watuhu, doanya dikabulkan. Lantas, menyangka, sebagian orang yang menyangka bahasanya rahasianya adalah semata-mata redaksi doa. Lantas dia ambil redaksi doa orang tadi, mujaradatan dalam keadaan kosong dari berbagai macam poin yang bergandengan dengannya. Ini alati koronatuhu mindalika da'i, yang bergandengan dengan orang yang berdoa tersebut. Maka sebagian orang salah sangka dalam masalah doa mustajab. Dia jumpai ada orang soleh berdoa, redaksi doanya begini-begini, kemudian berdoa dengan itu kabul, akhirnya di copy paste dia pakai, dia ternyata enggak dikabulkan. Itu bukan karena salah redaksi doanya, namun terkabulnya doa orang soleh tadi itu ada di unsur tambahannya. Nah ini doa, di antara unsur penting terkabulnya doa itu adalah doa orang kepepet. Doa orang kepepet itu mustajab sekali. Dan itu yang Allah tegaskan bahasanya di antara sifatnya di Al-Quran adalah amma yujibul mutara idha da'ahu. Bukankah Allah adalah zat yang mengabulkan doa orang-orang yang kepepet ketika dia berdoa kepada Allah? Maka di antara sifat Allah yang Allah banggakan dirinya di hadapan makhluk, dan Allah sebutkan besarnya kebaikan Allah di hadapan makhluk, adalah sifat Allah itu mengabulkan doa orang yang kepepet, orang yang putus asa dari segala macam usaha, mentok sudah semua harapan, kemudian betul-betul kepepet hanya kepada Allah. Nah itu Allah banggakan dirinya dengan menyebut bahasanya, sifatnya adalah mengabulkan doa orang-orang yang kepepet. Maka ini kepepet ini unsur penting sekali untuk terkabulnya doa. Nah tadi orang soleh tadi membaca redaksi doa tersebut karena ada dicampur unsur kepepet, langsung mustajab. Ya, kemudian ada orang yang copy paste cuma redaksi doanya, kemudian dikira itu redaksi doa mustajab, padahal sebab pokok mustajabnya adalah kepepetnya, atau boleh jadi itu pasti waktu yang mustajab dan seterusnya. Ibnul Qayyim mengatakan doa secara umum dan doa-doa perlindungan secara spesifik itu seperti senjata, seperti pedang. Silahman hasilnya senjata, namun karena senjata yang dominan dipakai oleh orang Arab adalah pedang, maka seringkali maknanya adalah pedang. Nah, yang namanya pedang itu tergantung orang yang memegangnya. Bukan bihadihi, sisi tajamnya pedang. Fakot saja. Sisi tajamnya pedang itu salah satu unsur, tapi sebenarnya yang pokok itu orangnya. Nah, gimana pedang itu bisa betul-betul bagus? Famatakana silahu taman. Jika pedangnya adalah pedang yang sempurna, maksudnya la afata fihi, tidak ada cacat padanya. Tidak tumpul, pedangnya pedang tajam, itu syarat satu. Yang kedua, lengan tangan orang yang megangi pedang itu lengan yang kuat. Karena pedang itu berat, ada pedang yang beratnya 5 kilo, ada yang berat. Pedang itu berat. Lo kalau tangannya ngangkat 5 kilo enggak kuat ya. Gimana mau kemudian jadi gagah dengan pedangnya? Dia enggak bisa ngapa-ngapain dengan pedangnya. Ya, ngangkat pedangnya sudah enggak kuat. Gagal itu. Pedang bagus sekali enggak berfungsi di tangan lengan orang yang enggak kuat. Yang ketiga, wal mani'u mafqudun. Dan faktor penghalang itu tidak ada. Faktor penghalang tidak ada. Misalnya orangnya, musuhnya pakai baju besi, tidak ada. Kalau ada faktor penghalangnya ya tidak terwujud sebagaimana yang dimaksudkan. Nah, ketika pedangnya itu tajam, tidak tumpul, lengannya adalah lengan orang yang kuat dan pintar memposisikan pedang, dan tidak ada faktor penghalang, hasulat bi nikayatu fil adui, maka ada nikaya, ada serangan terhadap musuh. Namun jika tidak terpenuhi, takhallafa, tidak terpenuhi salah satu dari tiga unsur ini, maka takhallafa, tidak terpenuhi at-ta'thiru, pengaruh pedang. Nah, pedangnya pedang tumpul misalnya, ya tidak jadi. Pedangnya pedang tajam, namun tangannya tangan loyo, ngangkat saja nggak kuat, ya sudah nggak bisa untuk nyerang musuh. Atau dua-duanya terpenuhi, namun musuhnya terlindungi, ya dengan pelindung yang kuat, ya, maka pedangnya tidak mewujudkan fungsinya. Nah, demikian juga doa. Doa itu seperti pedang tadi. Fa in kana fi nafsihi ghaira salih. Maka jika pada dirinya itu bukanlah doa yang baik. Doanya sendiri doa bermasalah. Seperti pedang tadi, pedang tumpul. Nah, kalau ini doanya salah. Doanya doa yang bermasalah. Atau orang yang berdoa tidak bisa memadukan antara hati dan lisannya dalam doa. Nah, tadi seperti tangannya tangan yang loyo. Okana samata, atau di sana ada faktor penghalang terkabulnya doa, maka doa lam yahsul al-atharu, tidak ada jejak doa. Maka tidak terwujud al-atharu, jejak doa atau pengaruh doa. Maka tiga unsur sama dengan pedang, tiga unsur. Maka unsur redaksi doanya, unsur orang yang memanjatkan doa, kemudian ada tidak faktor penghalang. Sekian kutipan dari Al-Jawabuka fi karya Ibnul Qayyim. Kemudian kembali ke halaman 77, ini kita akan baca catatan kaki. Akhtaun fi doa'i, kesalahan-kesalahan dalam doa. Yang pertama, menggandengkan doa dengan tawasul bid'ah. Ini kenapa ini disebut tawasul bid'ah? Karena tawasul itu sesuatu yang diyakini jadi sebab terkabulnya doa, sehingga harus ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, berarti bid'ah. Contoh contoh tawasul bid'ah adalah tawasul dengan jah Nabi. Semacam seorang yang berdoa, Allahumma ya Allah, wafiqni, beri aku taufik dengan kedudukan Nabimu, atau dengan kedudukan Allah, atau dengan kemuliaan hari di hari ini yang merupakan bagian dari bulan Ramadan, misalnya. Kemudian yang kedua, larangan atau kesalahan doa yang kedua, menjadikan doa sebagai olok-olokan, yatanadharu bihi, yang kemudian bihi doa, bihi kembali kepada doa, hinya kembali ke doa, yatanadharu, yang orang itu ngolok-ngolok dengan doa tersebut atau guyon dengan doa itu. Sebagaimana redaksi doa yang banyak dikutip-kutip di antara para siswa sekolah, ala sabili torfa, dan ini untuk lelucon. Ini untuk lelucon, semacam disebut ada doa guru bahasa Arab. Ya, kemudian dibuatlah doa guru bahasa Arab. Allahumma ja'alni fa'ilan lil khairi marfu'an anis syari. Ya Allah, jadikanlah aku fa'il untuk kebaikan. Marfu', maksudnya marfu' nahu. Ya, tapi konteksnya jadinya maknanya nahu, kan ini doa guru nahu. Marfu'an anis syari, terangkat dan terhilangkan dari kejelekan. Kemudian ada yang nyusun doa guru matematika. Nah, Allahumma ja'alni mustaqiman fi hayati. Mustaqiman maksudnya garis lurus, bukan mustaqim dalam ini. Dan ini Pak istilah matematika. Ya Allah, jadikanlah aku garis lurus dalam dalam hidupku. Kemudian wala taj'al dunya haddatan alayya. Janganlah engkau jadikan, tak tahu ini kalau makna secara bahasa ya, tajam untukku, tapi tidak tahu makna matematika dalam dalam bahasa A. Tentang doa semacam ini ditanyakan pada Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala, dan jawaban beliau, doa itu ibadah, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah biha dengan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kalian padaku akan aku kabulkan. Maka tidaklah halal, itu haram bagi seorang muslim menjadikan doa kepada Allah huz'an, olo-oloan, yatanadharu bihi, yang dia menggunakannya sebagai olo-oloan, dia ngolok-ngolok guru nahwu dengan, wah ini guru nahwu itu ini guyonan, ini doanya begini. Wa yatanatta'u bihi, dan dia memaksa-maksakan diri dengannya. Tentu kalau mau nyusun doa guru nahwu sehingga semua istilah nahwu bisa masuk, nanti ada nasab, mansub, ada jur, ada jazm, macam-macam. Itu nanti kan tanatto itu, takallu, memaksa-maksakan diri. Gimana supaya ada supaya ada istilah-istilah nahwu. Fa inna hadha khata'un 'adzim. Ini kesalahan besar. Kewajiban seorang hamba jika dia tulus adalah berdoa kepada Allah, jika dia serius berdoa kepada Allah biadabin, dengan adab, wasidqin, dengan kejujuran, iftiqar ilaihi, merasa membutuhkan Allah. Dan nasihatku untuk mereka-mereka yang nyusun dan bikin doa semacam ini, untuk bertakwa kepada Allah dan khawatir dengan maqamahu, ini berdirinya dia di hadapan Allah, dan janganlah dia jadikan ayat Allah sebagai olok-olokan, yaitu doa. Dan tidaklah dia sadari bahasanya kedudukan Allah itu azim. La yukhatabu jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala tidaklah diajak bicara dengan kalimat-kalimat yang sakhifah al-mutakallafah, yang dipaksa-paksakan, mutakallafah dipaksa-paksakan, di sakhifah mungkin rendah. Maknanya sakhifah itu kurang akal. Ya, dhaiful akli. Kemudian sejenis dengan doa lelucon di poin yang tadi, poin yang ketiga. Ibtidak mengada-ada doa limudzakarah, doa mau mudzakarah dan doa lulus ujian. Ya, maka nanti kemudian disusun doa sebelum mudzakarah, sebelum acara diskusi. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ya Allah, aku minta padamu pemahaman para nabi, hafalan para rasul. Kemudian ada doa masuk ruang ujian. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kemudian doa mau jawab ujian. Rabbi shrahli sadri mungkin wa yassirli amri. Doa indonesian ketika lupa ini jawabannya apa, pas jawab pujian ini lupa ini apa ya jawabannya. Allahumma jami'an nasi liyaumil la raiba fi ijma' alayya dhallati, kutipan ayat itu. Ya Allah, zat yang mengumpulkan manusia di hari yang tidaklah diragukan, yaitu hari kiamat. Ya Allah, kumpulkan untukku hal-hal yang hilang dariku, maksudnya yang hilang dari ingatan berarti ya. Wabatil intihak minal ijabati, doa setelah selesai jawab soal-soal ujian, bla bla bla. Doa kreasi doa semacam ini ditanyakan pada para ulama di Lasnah Daimah dan jawaban beliau-beliau sebagai berikut. Hadil ad'iyatu, doa-doa ini yang mau doa ya, yang dibuat ini ada doa mau diskusi, doa lulus ujian, dan doa-doa variatif untuk masing-masing keadaan yang dialami oleh seorang siswa saat dia diskusi adalah doa yang diada-adakan. Lam yarid fi takhsisiha, tidaklah terdapat pengkhususan untuk doa dalam keadaan-keadaan tersebut. Bima dzukira, dengan redaksi yang telah, redaksi doa yang disebutkan, tidak terdapat dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzukira fiha, dan apa yang disebutkan padanya berupa ayat Al-Qur'an, contohnya tadi jami'in nas liyaumil la raiba fi, atau adkhilni mudkhala sidqin, dan hadis-hadis nabi atau athar, inna mawarat, dan hanyalah berkenaan dengan sejumlah sebab. Ini mungkin itu khusus dengan sebab tersebut, ataukah bersifat umum untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dan merendah kepada Allah, wal iltija, meminta perlindungan kepada Allah dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap perkara seseorang yang ta'ridu alaihi, yang dia alami. Adapun mengkhususkannya dengan redaksi yang telah, dengan keadaan yang telah disebutkan, maka ini tidak boleh, wajib meninggalkan beramal dengan redaksi doa ini. Lihat al khusus, untuk khusus dalam kondisi-kondisi ini, dan tidak boleh meyakini keabsahannya, keabsahan redaksi tersebut dalam apa yang disebutkan. Doa adalah ibadah kepada Allah, tidaklah boleh kecuali tauqif berdasarkan dalil. Ini tentu maksudnya tidak boleh kecuali berdasarkan dalil adalah manakala diyakini ada paket doa. Ini adanya paket doa khusus dari syariah. Yang ini harus ada tauqifnya. Diyakini kalau pakai doa mau ujian begini, setelah ujian begini, ini harus ada dalilnya. Ya, sepatutnya setiap muslim dan muslimah berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan baginya semua urusannya, atau tambahkan ilmu dan pemahaman dalam agama, atau Allah memberikan ilham padanya untuk supaya benar, tanpa dijadikan untuk setiap keadaan doa yang mengada-ada, kemudian dirutinkan di melakukannya. Maka tentu kalau kita renungkan di sini ada dua, ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Ya, pada dasarnya doa itu kan bebas. Di satu sisi, orang mau masuk ruang ujian kemudian dia berdoa dengan doa bebas, ya, untuk menenangkan dirinya dan tidak mengapa. Ini ketika kemudian hampir kemudian mulai ujian, kemudian dia punya doa tertentu atau kemudian dia baca doa tertentu bebas dari dirinya, tidak apa-apa. Kemudian dia setelah mau proses, kemudian mulai menjawab ujian, kemudian dia dari dirinya sendiri dia mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Setelah selesai jawab semua ujian, berdoa supaya ini Allah kemudian diwujudkan harapannya setelah dia maksimal melakukan usaha, dan itu doa yang dia susun sendiri, pada dasarnya tidak mengapa, karena doa dalam setiap keadaan semacam itu bebas-bebas saja, boleh-boleh saja. Ini di satu sisi demikian. Namun di sisi yang lain, sehingga kalau semuanya itu ya terserah, intinya adalah minta untuk dimudahkan. Misalnya orang menggunakan Allah mala sahla ila ma ja'altahu sahla, mau masuk ruang ujian demikian, mau ini kumat kamit nunggu pembagian soal dan sebagainya, misalnya kalau di ini, atau kemudian kalau misalnya doa apa istilahnya ujiannya ujian manual ini, maka kemudian dia kumat kamit Allah mala sahla, Allah yasir, Allah masahil, Allah ma'ain dan seterusnya, dia ulang-ulang. Ini tidak salah. Ini satu hal yang tidak salah. Ini anak doa itu bebas sih, bebas redaksinya, bebas kemudian kapan dia mau berdoa. Sehingga yang bermasalah dari doa yang disampaikan tadi adalah ketika itu dijadikan sebagai paket. Itu jadikan sebagai paket. Maka tadi kalau ini pakai doa untuk masuk ruang ujian, pakai doa ketika mau mengerjakan ujian dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dikomentari dengan perlu tauqif, perlu dalil. Gitu. Seandainya tidak dijadikan sebagai paket baku, seandainya tidak jadi paket baku, tidak mengapa. Orang ngarang sendiri atau mencopot doa yang atau nyusun doa sendiri atau mencomot doa yang maknanya bagus sesuai dengan konteksnya, semacam Allah sahla ila ma ja'altahu sahla misalnya, itu semua tidak mengapa. Sehingga tadi misalnya dicontohkan oleh di fatwa lajnah, silahkan redaksinya bebas, namun intinya mudahkan segala urusan. Kemudian karena mau diskusi minta tambahan ilmu, atau karena mau ujian menggarap soal, inti doanya adalah minta diberi ilham as-sawab. Namun tidak ada paket bakunya, intinya minta itu. Intinya minta itu karena mau belajar, maka minta tambahan ilmu. Karena mau ujian, minta diberi kemudahan. Karena mau menggarap soal ujian, maka minta agar diberi ilham as-sawab. Diberi inspirasi dan ilham untuk bisa menjawab yang benar, maka tidak masalah. Redaksinya bebas tanpa dipaketkan. Sehingga yang bermasalah adalah dipaketkan itu, dijadikan sebagai paket. Sehingga yang patut digarisbawahi adalah wa amma takhsisuha bima dzukira fala yajuzu. Mengkhususkan maksudnya dijadikan sebagai paket. Ini loh paket doa masuk uang ujian, ini loh paket doa ketika soal dibagikan, ini loh paket doa ketika mau kemudian jawab soal-soal ujian. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau tidak ada takhsis karena kalau tidak ada pemaketan dijadikan sebagai paket doa dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak masalah. Sebagaimana tadi dikatakan tuna ayu ja'ala likuli halatin, tanpa dijadikan redaksi ini untuk keadaan ini, redaksi ini untuk keadaan ini. Nah, kemudian ini, kapan itu kemudian ada taksis, ada kesan taksis. Ya, ada kesan taksis itu kalau dipublish, bikin lembaran, dibagikan sama teman-teman satu kelas. Teman-teman satu kelas ini mau masuk ujian, nanti baca ini ya. Nah, ini di situ ditulis ini kalau mau ngerjakan ujian begini, nanti setelah selesai ujian mintanya begini. Nah, dipublish untuk publik. Demikian juga tadi dikatakan yuadzibu alaihi, dirutinkan. Namun dirutinkan ini sebenarnya ya bermasalah dengan nilai taksis manakala dirutinkan dan diketahui oleh banyak orang. Artinya di ruang publik, artinya terekspos publik. Kalau dia rutin, ya, ujian semester kemarin ya seperti itu, kemudian semester sekarang ya seperti itu, dia rutin setiap semester baca seperti itu. Mau masuk uang ujian Allah malah salahin maca al-tausal misalnya. Untuk kemudian mau ngerjakan ujian kemudian Allah ma'alhimni rusdi wa'aidni min syari nafsi misalnya. Itu ngambil doa dari hadis. Allah ma'alhimni rusdi. Ya Allah beri aku ilham supaya benar. Semester kemarin seperti itu, kemudian semester ini seperti ya, sama diulang lagi, semester besok diulang lagi. Ini berarti kan yuadzib. Tapi dua yuadzib ini nilainya tidak taksis, tidaklah tergolong mengkhususkan jika itu konsumsi pribadi. Jika itu konsumsi pribadi. Tapi kalau dia baca dengan suara keras atau malah bareng-bareng ya dipimpin satu kelas karena dia ketua kelas, nanti saya pimpin doa ya. Nah, itu baru kemudian ada taksis atau kesan taksis. Seandainya dirutinkan namun untuk konsumsi pribadi ya, tidak masalah, tidak ya, tergolong taksis. Taksis itu dirutinkan misalnya, tapi bersama-sama di ruang publik. Demikian juga itu nilainya taksis jika ada keyakinan. Memang demikian yang Nabi ajarkan, itu baru nanti taksis. Kalau dalam dirinya tidak ada keyakinan anjuran khusus untuk doa dengan redaksi semacam dalam kondisi semacam ini ya, tidak ada di situ, maka di situ tidak bermasalah. Kemudian yang keempat ada pengkhususan doa birrul walidain. Ya wa fihi redaksinya Allahumma ya Allah hablahum. Ya Allah, berikan pada mereka madaya'u, apa yang mereka telantarkan, ini berupa hak ketuhananmu disebabkan mereka sibuk fi haqqi tarbiyatina untuk merawat kami. Ya Allah, maafkanlah mereka orang tuaku karena sibuk merawatku sehingga mereka menelantarkan sebagian hak-hakmu itu. Wa tajawaz anhum, maafkan mereka ma fihi min haqqi khidmatika. Khidmah di sini artinya ibadah. Dari mereka berkaitan dengan masalah kewajiban beribadah kepadamu. Jaban lasna da'ima, maksudnya hak kedua orang tua itu agung setelah hak Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Akan tapi tidak terdapat doaun makhsusun, doa khusus yang dipanjatkan untuk keduanya. Fi mana alamu, dalam sebatas yang kami ketahui, selain Rabbirham huma atau Rabbir firli wali walidayya, dan redaksi-redaksi yang lainnya yang tidak bermasalah. Adapun madzukira fi hadza doa, apa yang jadi isi doa ini, min anwa'il adiyati, berupa sejumlah doa, maka itu tidak berdalil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang melakukan amal yang tidak kami ajarkan itu tertolak. Wa min dzalika, di antaranya dalam mengkhususkan doa yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ini idhofatan, ditambah ma fi hadza, apa yang ada dalam doa ini berupa redaksi yang aneh. Contohnya tadi, Allahumma hab lahum ma tayau min haqqi rububiyyatika bima istaghalu bihi fi haqqi tarbiyatina. Demikian juga tajawaz anhum ma qadu fihi min haqqi khidmatika, maafkanlah dari mereka apa yang mereka tunaikan berupa ibadah kepadamu. Wa hadhi alfadhun sufiyyatun, ini adalah redaksi khasnya orang sufi. Karena di antara bahasa sufi itu ibadah disebut khidmat. Maka beliau-beliau bisa mengatakan ini alfadhun sufiyyatun karena ada ibadah namun dengan kosakata khidmat. Min haqqi khidmatika. Ya, maka nampaknya para ulama lajnah tidak sepakat dengan penggunaan istilah khidmat dalam pengertian ibadah kepada Allah. Dengan mereka katakan, pasti Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila ayukhdama, tidak perlu mendapatkan servis, tidak perlu mendapatkan khidmat. Hanyalah Allah itu adalah disembah. Gitu. Dan perlu diketahui bahasanya, memang hakikatan khidmat itu dalam doa atau khidmat dalam pengertian ibadah itu bahasa khas sufiyah. Namun kita jumpai banyak ulama ahlu sunnah yang menilainya tidak bermasalah, bahkan menggunakannya. Contohnya Ibnul Qayyim itu beliau banyak memakai kata-kata ini di kitabnya Madarijus Salikin. Karena ya, khidmat di situ sudut pandang untuk membela Ibnul Qayyim adalah khidmat di situ dimaknai dengan makna urfi. Ini dimaknai dengan makna urfi. Khidmat dalam makna urfi di sini artinya ibadah, ya sudah, tidak masalah. Ini, itu artinya ibadah. Sedangkan di sini para ulama di lajnah da'imah tidak sepakat dengan istilah khidmat untuk makna ibadah dengan alasan apa? Pertimbangan makna bahasa. Pertimbangannya makna bahasa. Khidmat itu kan servis, pelayanan. Maka beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diberi servis. Ini apa ini? Ini makna bahasa kan? Ini makna bahasa. Dan hak Allah adalah yu'bad, disembah. Jadi maka Ibnu Al-Qayyim menilai khidmat dalam pengertian ibadah itu tidak masalah, bahkan beliau menggunakannya, memakainya. Para ulama di Lajnah Da'imah ini tidak ini sepakat dengan hal ini. Dan perbedaan pandangan dalam masalah ini adalah perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang. Para ulama di Lajnah memandangnya pakai sudut pandang lughah. Masya Allah diservis, diberi servis, diberi pelayanan. Allah itu disembah, bukan diberi layanan dan servis. Ibnu Qayyim yang menilainya tidak bermasalah, buktinya memakainya, bisa kita katakan beliau memegangi makna ufi khidmat di situ, artinya sudah ibadah. Kemudian wayakfi, dan cukuplah didoakan kedua orang tua bima dengan doa yang terdapat dalam Alkitab Sunnah. Ya, maka di sini ada orang ngarang doa untuk orang tua, bikin redaksi doa untuk orang tua. Dan ini dilarang dengan alasan takhsis. Dan takhsis di sini ya tentu sebabnya adalah karena publikasi disebarluaskan, disampaikan di ruang-ruang publik, kemudian ditegaskan doa untuk orang tua, kemudian dibagi-bagikan misalnya. Nah, di situ ada unsur takhsis. Non seandainya orang kemudian punya doa selain yang doa untuk orang tua, doa untuk orang tua, kemudian doanya itu untuk konsumsi pribadi, dan doa untuk orang tuanya tidak hanya sebatas yang ada dalilnya Rabbir hamhuma atau Rabbir fili wali walidayya, namun untuk konsumsi pribadi tidak masalah. Untuk konsumsi pribadi tidak masalah. Misalnya kemudian sebagaimana pesan kandungan dalam doa yang ditanyakan tadi, tapi untuk konsumsi pribadi. Ya Allah, saya sangat mencintai kedua orang tua saya. Mereka banyak berkorban untuk saya ketika kecil. Ketika saya kecil karena saya, maka boleh jadi ayah saya sering masbuk ketika sholat jamaah, sering kemudian bahkan kemudian kadang kelewatan sholat jamaah karena capek cari duit untuk saya. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Ini kan isi dari doa tadi, doa yang ditanyakan tadi. Jadi orang tuanya minta kepada supaya orang tuanya dimaafkan karena dulu sibuk ngurusi anak dan membiayai anak, sampai sebagian ibadah itu kemudian maka hak Allah ibadah itu tidak diberikan secara maksimal. Nah, kalau ini untuk konsumsi pribadi, tidak kemudian disebar luaskan, orang kemudian dia punya inisiatif seperti ini, kemudian redaksi seperti ini, kemudian redaksinya boleh jadi dengan bahasa Indonesia, boleh jadi diarabkan, ya maka tidak masalah. Kemudian yang kelima, ada sebaran palsu, ada selebaran makdzubah palsu. Yang disebaran tersebut dimulai dengan mengutip ayat balillaha fa'bud wa kum minasyakirin, hanya kepada Allah sembahlah dia dan jadilah engkau bagian dari orang-orang yang bersyukur, dan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian ihtamma, kemudian ada di perhatian untuk men-share, untuk mengirimkan ayat-ayat ini supaya mendatangkan kebaikan. Wa yumnin, yumnin itu berkah, sama dengan berkah. Di barokah itu nama lainnya yumnin. Oleh karena itu tangan kanan disebut yamin. Dia kata-kata yumnun, artinya keberkahan dan kebaikan, karena banyak kebaikan yang bisa diwujudkan dengan tangan kanan. Wa yumnin keberkahan, wa malin harta, wa falain dan keberuntungan. Wa qatama tauzi'uha, bahkan selebaran tersebut telah didistribusikan haulal alam. Di banyak tempat di penjuru dunia. Wa anna man i'tana biha, siapa yang perhatian dengan selebaran tersebut, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Siapa yang melalaikan selebaran tersebut, tidak peduli, maka akan terkena musibah dengan berbagai macam peristiwa. Tentang selebaran ini, Ibnu Baz rahimahullah ta'ala berkomentar, selebaran ini tidak ada dasar kebenarannya. Bahkan dia adalah kebohongan dan mengada-ada, berbicara tanpa ilmu. Dan keyakinan bahasanya selebaran tersebut itu mendatangkan kebaikan dan mencegah madarat, dan siapa yang perhatian dengannya akan untung, siapa yang melalaikannya akan tertimpa berbagai macam peristiwa, adalah keyakinan yang batil. Yukhilu bil aqidah, yang merusak akidah. Wa yata'u, dan mendorong untuk bergantungnya hati dengan selebaran ini dan berpalingnya hati dari Allah Azza wa Jalla. Dan selebaran yang ditanyakan itu sejenis dengan wasiat yang dinisbatkan kepada khadimul hujrati, pelayan rumah Nabi atau ruangan makam Nabi, yaitu Syekh Ahmad, yang dulu cukup tersebar kemana-mana sampai ke tempat kita di Indonesia juga. Maka selebaran tadi sejenis itu. Nanti kalau menyebar luaskannya minimal pada 20 orang. Nanti kalau disebar luaskan nanti ada benefit keuntungan begini, begini, begini. Nanti kalau enggak disebarkan malah dibuang. Nanti akan terjadi bencana begini, begini, begini, begini. Ini bohong semua. Ya, kemudian kita lanjutkan sedikit tentang al-khauf wa daliluhu, rasa takut kepada Allah dan dalilnya. Kalau musannif rahimahullah ta'ala, wa dalilul khawfi qawlu ta'ala, dalil bahasanya khawf itu ibadah. Dalam firman Allah ta'ala, fala takhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut pada mereka, takutlah padaku jika kalian betul-betul beriman. Di kala syariah hafizahullah ta'ala, Ibn Qayyim mengatakan, ibadah hati itu lebih luar biasa daripada ibadah anggota badan. Dan ibadah hati itu aktsaruha, yang paling banyak dan yang paling langgeng. Maka ibadah hati itu wajib, dan wajib di setiap waktu. Nah, di antara ibadah hati adalah al-khauf, rasa takut. Dan definisinya adalah haibatun fil qalbi, rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sakana al-khawfu al-kuluba, dan jika rasa takut kepada Allah itu bertempat di hati, maka rasa takut akan membakar titik-titik syahwat min hati-hati dan mengusir dunia dari hati. Ibn al-Qayyim mengatakan, orang yang takut kepada Allah itu haribun kabur, menjauh dari siksa Allah, ila rabbihi, menuju Allah. Maka ini bedanya, kalau orang itu takut sama ular, ya menjauh dari ular. Orang takut api, menjauh dari api. Namun orang takut kepada Allah, itu caranya mendekat kepada Allah. Ini takut kepada Allah malah mendekat. Kalau takut-takut yang lainnya, yang benar menjauh. Wal khawful mahmudu, rasa takut yang terpuji adalah yang hala, menghalangi orangnya dari hal-hal yang Allah haramkan. Jika faidha jawaza dzalika, jika melampaui kadar ini, kadar penghalang namun lebih dari itu, berarti overdosis, maka khifa minhu, dikhawatirkan dari orangnya, al-ya'su, putus asa, wal qunutu, dan putus asa dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah terjaga aturan-aturan Allah dan hal-hal yang Allah haramkan, dan tidaklah sampai orang yang sampai kepada ridha Allah semisal rasa takut kepada Allah, berharap pada Allah, dan cinta kepada Allah. Jika hati itu kosong dari tiga hal ini, maka dia rusak dengan kerusakan yang tidak bisa diharapkan baiknya sama sekali. Wa mata dan jika dha'ufa fi syai'un, jika lemah di hati satu dari tiga hal ini, maka lemahlah imannya. Dan dalil rasa takut adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka Allah melarang takut dengan wali-wali setan, dan Allah perintahkan untuk takut kepada Dia, Allah semata. Nah, apa faktor yang menggerakkan hati untuk punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala mengatakan faktor yang menggerakkan hati untuk takut kepada Allah adalah mutala'atu ayatil wa'idi, adalah membaca dan mentala'ah ayat-ayat ancaman, wazajir dan larangan. Dan demikian juga ayat-ayat tentang arad, menghadap Allah. Kita semua akan arad menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada kemudian al-ardu al-akbar, menghadap Allah besar-besaran di padang mahsyar. Semua orang menghadap Allah. Wal hisab, dan adanya perhitungan amal. Semacam firman Allah Ta'ala, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kejelekan sebesar zarah, maka dia akan melihatnya. Dan dalam hadis mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, aku melihat seorang yang dipukul dengan, ditimpakan dengan batu pada kepalanya. Kemudian kutanyakan pada Jibril, mahada ya Jibrilu, apa ini wahai Jibril? Jibril mengatakan, dia adalah seorang yang ya'khudul Qur'ana, orang yang belajar Al-Quran sehingga hafal Al-Quran. Setelah itu dia fayarfuduhu, menolaknya, wayanamu, dan dia tidur sehingga tidak sholat fardu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkomentar tentang orang yang beriman, ma laisa fihi, yang tidak ada padanya. Ini dalam bahasa Indonesia fitnah. Siapa yang bikin fitnah? Berita bohong. Ini si A itu begini begini begini, padahal itu bohong. Dan di antara berita bohong itu sebagiannya sampai dibikin orangnya itu terheran-heran, kok bisa ya saya difitnah sampai seperti ini? Ini sangat jauh sekali, mengada-ada sekali, sampai bikin orangnya terheran-heran. Maka siapa yang berbicara tentang seorang mukmin, seorang mukmin itu begini-begini, padahal itu mengada-ada. Dan seringkali mengada-ada itu jika dikaitkan dengan kemudian menebak-nebak hati orang, oh dia itu baik, berbuat seperti ini karena ria, oh dia berbuat baik semacam ini ada tendensi ini, dia berbuat seperti itu karena punya, ada mau begini, itu seringkali bisa dipastikan malaysa fihi, murni mengada-ada. Siapa yang komentar berbicara tentang seorang mukmin, tentang seorang muslim yang mengada-ada, bikin fitnah. Nah, maka ini hadis, ini hadis ancaman tentang bahaya fitnah, fitnah dalam bahasa Indonesia. Berita bohong tentang seseorang, tentang person tertentu, lembaga tertentu, komunitas tertentu. Maka askanallahu ghadal khubal. Maka Allah akan tempatkan dia di satu tempat namanya Radghad al-Khubal, hatta yakhuja min maqala, sampai dia menarik apa yang dia katakan, dan tidak bisa ditarik kalau sudah dikatakan. Padahal ya, apa yang sudah dikatakan tidak bisa ditarik. Dan apa itu Radghad al-Khubal? Usaratu ahli nar. Ini kalau terjemah sisi bahasanya adalah perasaan penghuni neraka. Maksudnya adalah ini nanah dan darah penghuni neraka, sungai nanah dan darah penghuni neraka. Ini dilihatkan oleh Abu Daud. Maka ketika orang itu melihat ayat-ayat semacam itu, hadis-hadis semacam ini, ngeri. Kalau masih punya iman, ngeri. takkan takut, maka timbullah al-khauf. Sehingga faktor yang menggerakkan hati untuk punya rasa takut kepada Allah adalah mutola'atu ayatil wa'id, adalah menyimak, mentelaah, membaca, merenungkan ayat, demikian juga hadis-hadis ancaman yang menakutkan, yang mengerikan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda wa na'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.